إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة قوم مسلمين Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada salah satu seorang sahabat radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, "Atuhibbul jannah?" Apakah engkau suka dan cinta menginginkan masuk ke dalam surga? Maka seorang yang beriman tentu dia akan menjawab, "Na'am, tentu ya Rasulullah." Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan salah satu solusi dan upaya jalan agar seseorang masuk ke dalam surganya Allah jalla wa ala. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Fa ahibba li akhihi ma yuhibbu li nafsika." Maka cintailah olehmu saudaramu dari berupa kebaikan-kebaikan sebagaimana engkau cinta kebaikan tadi berada pada dirimu. Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga seorang mukmin senantiasa mencintai kebaikan berada pada diri saudaranya, sebagaimana hal itu dia pula rasakan cinta apabila kebaikan itu berada pada dirinya, dia akan senantiasa berupaya memberikan manfaat kepada saudaranya yang beriman. Dia akan merasakan rasa sedih tatkala menimpa musibah kepada saudaranya, sebagaimana apabila musibah tadi menimpa pada dirinya. Dia mengharapkan taufik dan hidayah untuk saudaranya, sebagaimana hal itu dia harapkan pada dirinya senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Maka apabila seorang mukmin demikian keadaannya, Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatannya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam Nyatakan dalam suatu hadis yang lain, man ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yadkhula al-jannah falyati ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Barang siapa yang ingin dan suka dia diselamatkan dari api neraka, masuk ke dalam surga, maka berikanlah kepada manusia apa saja yang dia itu suka, perkara-perkara tadi datang pada dirinya. Naam, ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena hubbul khair lil akharin, mencintai dan suka kebaikan itu berada pada diri saudaranya, bahagia tatkala saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala, adalah salah satu bukti min tamamil iman, kesempurnaan iman orang tersebut. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam nyatakan dalam suatu hadis, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman di antara kalian, yakni tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sesuai dengan apa yang kalian cintai pada diri kalian. Sehingga seorang mukmin senantiasa memberikan kecintaan kepada saudaranya, senantiasa memberikan al-mahabbah wal-ihtiram, kecintaan, kemuliaan dan penghormatan kepada saudaranya yang mukmin. Seorang mukmin akan berupaya bermuamalah dengan saudaranya dengan memberikan al-mawaddah wal ikram, rasa cinta dan kasih sayang, memberikan kemuliaan kepada mereka, karena ini merupakan hakikat dari keimanan seseorang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis yang lain, la yablughu 'abdun haqiqatal iman. Tidaklah seorang hamba akan mencapai kepada hakikat keimanan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tadi, sampai hamba tadi mencintai saudaranya apa yang dia cintai pada dirinya berupa kebaikan-kebaikan. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam merupakan uswah hasanah kita, suri tauladan kita. Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan saudara kita yang mukmin. Nabi alaihi salatu wasallam pernah berkata kepada sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhum, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku mencintai engkau seperti aku mencintai diriku. Aku mencintai dan suka kenikmatan berada pada dirimu sebagaimana kenikmatan itu apabila berada pada diriku. Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwasanya seorang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, yang memiliki keimanan yang sempurna, dia akan senantiasa mencintai saudaranya yang beriman. Di antara bentuk kecintaan yang jujur kepada saudaranya, dia akan senantiasa yafrah, bahagia, senang tatkala kenikmatan berada pada diri saudaranya. Dia akan mendoakan kenikmatan tadi senantiasa berada pada diri saudaranya, dan dia akan mendoakan untuk saudaranya nuzulul barokah, turunnya barokah dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam nyatakan dalam suatu hadis, idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibu, apabila kalian melihat pada diri saudara kalian perkara-perkara yang menakjubkan berupa nikmat dari Allah Jalla wa'ala, falyad'u lahu bil barakah, maka doakanlah saudara kalian dengan barakah. Kamu katakan kepadanya, barakallahu fi, semoga Allah memberikan barakah padamu, semoga Allah membarokahi keluargamu, semoga Allah membarokahi hartamu dan yang semisalnya. Ini diantara bukti cinta seorang hamba, cinta seorang mukmin kepada saudaranya yang jujur. Demikian pula diantara bentuk cinta yang lainnya yang mesti kita berikan kepada saudara kita yang beriman adalah mendoakan saudara kita bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudara kita. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam dalam suatu hadis beliau menyatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib da'watun mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudaranya yang beriman tanpa sepengetahuan orang tadi adalah da'watun mustajabah, adalah doa yang mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Inda ra'sihi malakun muwakkal, di sisi kepalanya ada seorang malaikat yang Allah berikan tugas kepadanya. Kullama da'a li akhihi bi khairin, tatkala hamba tadi, setiap hamba tadi mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qalal malakul muwakkalu bih, malaikat yang berada di sisinya akan mengatakan, amin walaka bimithlin, semoga Allah mengabulkan doamu dan untukmu yang semisal dengannya. Ini diantara bentuk kejujuran seorang muslim, seorang mukmin kepada saudaranya, senantiasa mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui. Demikian pula diantara bentuk bukti cinta yang jujur seorang mukmin kepada saudaranya, dia akan senantiasa membela kehormatan saudaranya yang direndahkan, yang dijatuhkan oleh manusia yang lainnya, dalam keadaan perkara tadi tidak ada pada diri saudaranya. Dia akan membela kehormatan saudaranya tatkala saudaranya digibahi dan yang semisalnya. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam dalam suatu hadis beliau menyatakan, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya yang beriman tatkala dia direndahkan, tatkala dia dihinakan oleh manusia yang lainnya, dalam keadaan perkara-perkara yang dibicarakan oleh manusia tidak ada pada diri saudaranya, kemudian dia bela, raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah, Allah Jalla wa'ala akan palingkan wajahnya dari api neraka pada yaumul qiyamah kelak. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa bentuk-bentuk seorang cinta kepada saudaranya, bentuk kejujuran seorang cinta kepada saudaranya yang beriman, yang dimana Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan bahwasanya perkara tadi merupakan jalan dan upaya agar seorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, telah kita sebutkan bentuk-bentuk, di antara bentuk kejujuran cinta seorang mukmin kepada saudaranya, yang menunjukkan bahwasanya perkara tersebut, yakni al-mahabbah, rasa cinta kepada saudaranya yang beriman, adalah perkara yang besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga seorang mukmin tidaklah memberikan kepada saudaranya kecintaan yang dusta. Naam, sebagaimana di dalam contoh yang pertama, Tatkala seorang mukmin melihat pada diri saudaranya kenikmatan, dia akan berbahagia, dia akan merasa senang, tidak memberikan al-hasad, dengki kepada saudaranya, tidak ingin kenikmatan tadi hilang pada diri saudaranya. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat yang demikian. Demikian pula seorang mukmin, dia senantiasa mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui. Tidak seperti mereka ahlu dunia, tidak seperti mereka ahlu dunia yang berinteraksi, yang bergaul dengan manusia yang lainnya hanya dalam perkara-perkara yang menguntungkan saja. Tatkala hilang perkara yang menguntungkan tadi, dia akan meninggalkan saudaranya, dia akan meninggalkan dan menjatuhkan saudaranya. Inilah orang-orang yang licik, yang Allahu Jalla wa'ala nyatakan al-mutaffifin. Allahu Jalla wa'ala nyatakan wailul lil mutaffifin. Celaka mereka-mereka al-mutaffif. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Al-mutaffifin, yani apabila mereka meminta timbangan, takaran kepada manusia yang lainnya, dia meminta takaran dan timbangan tersebut sempurna. Nah, diberikan haknya yang sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, tatkala dia memberikan takaran dan timbangan kepada saudara-saudaranya, dia kurangi timbangan tadi, dia kurangi takaran tersebut. Inilah sifat al-mutaffifin yang Allah Jalla wa'ala nyatakan mereka-mereka yang mendapatkan al-wail, ancaman dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga ayat ini umum, mencakup seluruh muamalah seorang mukmin. Tatkala seorang mukmin dia menginginkan mendapatkan haknya yang sempurna dari mukmin yang lain, namun dia tidak memberikan hak saudaranya, maka dia termasuk al-mutaffifin yang Allah Jalla wa Ala nyatakan dalam ayat ini. Falyati kulladhi haqqin haqqah. Berikanlah kepada seorang, setiap orang yang memiliki hak-haknya masing-masing. Demikian pula seorang mukmin senantiasa membela kehormatan saudaranya tatkala saudaranya direndahkan oleh manusia yang lainnya. Tidak seperti al-munafiqin, orang-orang munafik, mereka-mereka yang memiliki dhul wajhain, dua wajah. Tatkala dia bertemu dengan orang-orang yang beriman, dia memuji dan dia mengatakan amanna, kami beriman. Namun tatkala mereka berkumpul bersama orang-orang kufar, mereka mengatakan kami bersama kalian. Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan inna syarran nas dhul wajhain, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek adalah mereka-mereka yang memiliki dua wajah. Alladhi ya'ti ha'ula biwajhin wa ya'ti ha'ula biwajh. Tatkala dia datang pada kaum ini dengan wajah tertentu, datang kepada kaum yang lainnya dengan wajah yang tertentu. Inilah al-munafikin, orang-orang munafik yang Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya ancam mereka masuk ke dalam neraka jahannam fi asfal, neraka yang paling dasar. Naam, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam nyatakan dalam hadis yang lainnya, man kana lahu wajhan fid dunya, barang siapa yang memiliki dua wajah di dunia, kana lahu yaumal qiyamah lisanan min nar, maka dia nanti pada yaumal qiyamah akan memiliki dua lisan dari api. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Sehingga ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari apa yang kita sebutkan adillah, dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, memberikan faidah untuk kita senantiasa memberikan cinta yang jujur kepada saudara kita. Kita cintai kebaikan senantiasa berada pada diri saudara kita, dan tinggalkanlah sifat hasad, dengki kepada saudara-saudara kita. Tinggalkanlah sifat namimah kepada saudara-saudara kita. Tinggalkanlah ucapan-ucapan dusta kepada saudara-saudara kita. Tinggalkanlah perkara-perkara dusta. Tinggalkanlah perkara-perkara dosa-dosa yang lainnya yang akan merusak al-ukhuwah, persatuan dan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Sehingga kita meminta kepada Allahu Jalla wa'ala al-istiqamah, untuk senantiasa berada di atas jalan Allahu Jalla wa'ala yang lurus ini. Dan kita meminta kepada Allahu Jalla wa'ala untuk senantiasa mencintai saudara-saudara kita yang beriman dengan kecintaan yang jujur. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dham fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Aqimish shalah.